Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali ketika kita mulai bertaubat atau berhijrah, kadang terjadi suatu dilema dengan anggapan orang lain yang masih meragukan pertaubatan kita. Dikarenakan mungkin masa lalu kita yang buruk, masa lalu kita yang gak benar. Seperti yang pernah saya alami, suatu ketika saya sholat Jumat. Begitu saya masuk masjid, sampai dengan selesai sholat, ada bapak-bapak yang dia melihat seakan-akan heran dengan saya yang sholat di masjid dengan keadaan badan penuh tato. Sampai dengan akhirnya beliau bertanya, apakah sholatnya diterima dengan keadaan badan yang bertato seperti itu? Saya kaget. Jadi ada rasa kesel, rasa minder gitu kan. Saya berusaha bersikap tenang dan menjawab dengan apa yang saya pahami. Saya bilang ke si bapak bahwasannya untuk urusan diterima atau tidaknya saya kurang tahu, Pak. Karena saya melaksanakan ibadah, yang penting ikhlas. Diterima atau tidaknya itu hak Allah untuk menilai. Kalau misalnya bapak pengen tahu ibadah saya diterima atau tidaknya, mangga bapak bisa duluan ngadep Allah. Nanti setelah tahu jawabannya bisa ngasih tahu ke saya. Jadi di sini saya pengen meminta gitu kepada masyarakat yang masih menganggap orang-orang seperti saya yang bertaubat, jangan dihakimi, jangan diharam-haramkan. Karena dengan diharam-haramkan, kami juga ada sisi down-nya, minder untuk beribadah. Pertanyaannya, kenapa harus diharamkan, harus dibatasi ketika seseorang ingin berhijrah, ingin bertaubat? Karena saya rasa yang berhak untuk menghakimi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Seperti yang gurunda saya, Ustadz Evi Effendi, pernah bilang, bahwasannya Islam itu merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, mengilhami, bukan menghakimi. Jadi, kenapa kami akhirnya memilih untuk kembali ke jalan Allah? Karena Islam itu sebenarnya ajaran cinta kasih, bukan ajaran yang mengharam-haramkan orang lain. Jadi beri kesempatan kami, orang-orang yang punya masa lalu buruk, orang-orang yang berfisik seperti ini, yang bertato, untuk kembali ke jalan Allah. Back to the track, kembali ke tracknya. Karena orang-orang kayak kami juga ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin dulu ketika kita masih berkecimpung dalam dunia yang kelam, kita belum mengenal Allah, belum mengenal agama. Tapi ketika kita disadarkan dan kembali mengenal Allah, kami tulus benar-benar ingin bertaubat. Jadi saya mohon kepada masyarakat luas yang lebih suci daripada kami, yang merasa lebih paham agama daripada kami, beri kesempatan kami untuk bertaubat. Jangan membatasi ruang gerak taubat kami. Karena seperti halnya umat muslim yang lain, kami rindu pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Apakah kami enggak berhak untuk pulang dengan keadaan husnul khotimah? Apakah hanya orang-orang yang suci yang enggak bertato? Jadi saya mohon dengan sangat, beri kesempatan kami untuk bertaubat di jalannya. Jangan menghakimi kami dari masa lalu kami. Jangan selalu menempatkan kami di posisi kami di masa lalu. Karena kami yang sekarang sudah gak ada lagi di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.